memberikan bagian kita dalam kitab Sahih Muslim, di mana telah kita membaca bagian daripada hadis-hadis di dalam kitab Al-Hayd, bolehkan seorang yang junub untuk tidur dan disunatkannya untuk berwudu untuk tidur, dan juga disunatkan untuknya mencuci farajnya jika dia ingin makan atau minum ataupun ingin tidur ataupun ingin berjima. Setelah kita bacakan beberapa buah hadis yang berkaitan dengan bab ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, dan kita telah terangkan bahawa daripada zahir hadis-hadis mengenai tentang berwudu untuk tidur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat lafaz-lafaz yang seolah-olah mewajibkan berwudu bagi orang yang dalam keadaan junub, janabah, sebelum dia tidur. Antaranya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahawa beliau telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Wahai Rasulullah, apakah seorang daripada kami boleh tidur sedang dia dalam keadaan janabah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza tawadda." Ya, jika dia telah berwudu. Di zahirnya, kalau mafhumnya, jika dia tidak berwudu, dia tidak boleh tidur. Dan ini antara satu contoh mafhum mukhalafah. Dan hal ini, yakni kaedah ini, banyak kita akan jumpa dalam kita mengkaji Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dapati daripada dalil Quran ataupun hadis mantuk, yakni lafaz yang diucapkan oleh syarak. Dan lafaz yang diucapkan oleh syarak mempunyai makna dan mempunyai hukum. Jadi contohnya seperti yang kita jumpa ni, apakah dia boleh tidur sedang di keadaan junub? Maka mantuknya nas yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa dia? Naam, boleh, idza tawadda, jika dia berwudu. Jadi maknanya kalau dia berwudu, apa hukumnya, boleh tak dia tidur dalam keadaan janabah? Boleh. Itu mantuk. Mafhum adalah yang tak disebutkan, yang tak diucapkan oleh syarak, tetapi kita faham dari sebalik yang dia ucapkan, yang tersirat, kata orang pula, yang tersurat dan tersirat. Yakni mafhum yang tak disebutkan adalah kalau dia tidak berwuduk, jawabnya lah, tak boleh dia tidur. Ini seperti ini banyaklah yang kita, kalau ingat kita kaji masalah air. Air yang Nabi SAW kata, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabata. Apabila air itu telah mencapai dua qullah, maka dia tidak akan mengandungi najis, kekotoran. Jadi itu hukum yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hukumnya bila air dah sampai dua qullah, dia tidak mengandungi najis? Jadi yang tak diucapkan, yang kita faham di sebalik yang diucapkan adalah jika air itu kurang daripada dua qullah, tak diucapkan, tapi kita faham maknanya apa? Dia berlawan dengan hukum yang diucapkan, iaitu dia mengandungi najis. Itu mafhum mukhalafah. Jadi ini digunakan oleh sebahagian ulama. Namun persoalannya, apakah mafhum mukhalafah ini boleh menjadi dalil dalam syarak? Maka dalam hal ini kita tak boleh katakan tak boleh jadi dalil secara mutlak, dan kita tak boleh katakan dia adalah dalil secara mutlak. Maka mafhum mukhalafah, dia termasuk dalil, tetapi ia boleh digunakan mengikut keadaannya. Dan mafhum mukhalafah kedudukannya daripada kedudukan dalil-dalil yang lain dalam kedudukan, di antara kedudukan dalil-dalil yang lain, kedudukannya di antara kedudukan dalil-dalil yang lain adalah dia adalah dalil yang agak lemah. Kerana yang diucapkan tentu lebih kuat daripada yang tidak diucapkan, yang kita faham di sebaliknya. Okay. Maka dengan itu, kadang-kadang dia boleh digunakan, boleh jadi kuat. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang apa? Tidak. Jadi di sini perlulah kepada nazar, iaitu perhatian dan penelitian daripada ulama. Kemudian seorang mujtahid itu jelah yang akan apa ni mentarjihkan, boleh tak dia mengkhususkan yang umum ataupun sebaliknya, iaitu mafhum mukhalafa. Jadi sekarang kita nak bincangkan, sebenarnya kita dah bincangkan apa hukum sebenarnya kalau dia nak tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu. Kita baru separuh jalan. Maksudnya zahir daripada hadis-hadis diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim ini menunjukkan wajib. Tapi daripada mana? Daripada mafhumnya, daripada mafhum mukhalafahnya. Sebab itu saya terangkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mentarjihkan bahawa wajib berwudu sebelum tidur bagi orang yang janabah. Adapun untuk makan dan minum, yang kita ada hanya dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW biasanya apabila dia nak tidur, wahwa junub, dan ketika dalam junub, hadis pertama tu, tawadda wudu'ahu lis-salat, maka dia akan berwuduk-wuduknya untuk solat, qabla an yanam, sebelum dia tidur. Yang kita ada perbuatan Nabi SAW, kita tak ada perintah Nabi SAW. Jadi perbuatan Nabi SAW apakah menunjukkan kepada wajib, itulah yang kita bincangkan pada pelajaran lepas. Dan kita dah terangkan terbagi kepada perbuatan Nabi SAW, terbagi kepada beberapa keadaan. Kalau dalam hal ibadat, asalnya wajib. Sebab tu dalam perbuatan dan kata-kata akwal dalam solat, kita menunjukkan kepada wajib, tak boleh kita tukar-tukar. Jadi kita mesti sujud bagaimana Nabi SAW sujud, dan berapa kali kita sujud, berapa kali kita rukuk, berapa rakaat, semuanya asalnya wajib sebab dia adalah dalam perbuatan ibadat. Itu juga percakapan akwal, yakni zikir-zikir dalam solat, semuanya menunjukkan kepada wajib kerana ia adalah dalam ibadat. Dan masalah yang mereka timbulkan, yakni ulama-ulama usul fiqh, apabila Nabi SAW berkhutbah, dia akan berdiri untuk berkhutbah. Diri, apa hukumnya? Kalau Nabi SAW diri luar khutbah, kita cakap wajib tak berdiri? Dia kata biasa je lah, mubah, harus. Tapi sekarang berdiri untuk solat, kita katakan apa? Wajib. Sekarang diri untuk khutbah, wajib ke tidak? Maka kita kena teliti apakah khutbah ni, ibadah ataupun bukan. Oh, ni ibadat. Jadi diri untuk khutbah adalah wajib, tak boleh duduk je khutbah. Satu hari mungkin ada orang kata kita duduk sudah khutbah, pakai laptop, powerpoint, khutbah. Dah berlaku dah. Kita harap pun dah berlaku. Sebab mereka kata tak semestinya berdiri. Lepas tu duduk antara dua khutbah, apakah itu juga wajib? Perbuatan saja Nabi SAW. Nabi tak kata dirilah waktu khutbah kemudian duduk tengah-tengahnya, diri balik. Nabi SAW ada kata gitu? Tak ada. Jadi dalilnya hanya perbuatan Nabi SAW. Tapi apa hukumnya kita katakan duduk antara dua khutbah mesti atau tidak? Kita katakan wajib. Sebab kedudukan duduk ini bukan duduk sembarangan, tetapilah duduk dalam ibadat. Salah? Jadi demikianlah dibezakan. Adapun berdiri ataupun perbuatan-perbuatan yang luar daripada ibadat, pakai selipar jenis apa, pakai sarban apa color, betul tak? Panjangnya macam mana, ataupun tak pakai sarban langsung, pakai tongkat, ya? Pakai cincin dan sebagainya. Jadi kita lihat apakah ini dalam hal ibadat ataupun tidak, pakai jubah ke apa ke. Jadi bila ada dalil-dalil bahawa dia adalah ibadah, seperti siwak. Siwak asalnya mubah, pembersihan, taharah saja. Tapi bila Nabi kata, kalau lah tak aku beratkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli solat, tentu aku akan apa? Perintahkan mereka bersiwak untuk setiap solat. Jadi ini dah lebih daripada setakat dia apa? Mubah saja, tapi dah masuk dalam sunat. Dan beberapa perkara lagi yang mereka lihat tentang perbuatan Nabi SAW, iaitu perbuatan Nabi SAW yang berterusan dalam satu-satu perkara, maka itu juga karinah ataupun dalil bahawa perbuatan itu adalah wajib. Jadi kalau Nabi SAW setiap kali nak akan wuduk, misalnya baca bismillah, tak pernah miss, maka itu menunjukkan bismillah pada awal wuduk wajib. Begitu juga kalau setiap kali Nabi SAW nak wuduk, dia cuci mulut, cuci hidung, misalnya tak pernah dia miss, maka itu menunjukkan dia wajib walaupun Nabi tak pernah perintahkan kita berbuat demikian. Jadi ini antara pembahasan-pembahasannya. Ini tak boleh kita sewenang-wenangnya hukumkan wajib, sunat dan seterusnya. Tapi sekurang-kurangnya perbuatan Nabi SAW daripada sudut umumnya adalah baik kita ikut. Yang kita namakan sunnah, kita ikuti atas dasar dia adalah uswatun hasanah. iaitu contoh teladan yang baik. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu taala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi diri Rasulullah itu untuk kamu adalah uswah hasanah, contoh yang baik untuk kamu teladani, contohi bagi siapa-siapa yang la yarjullaha wal yawmal akhir, yang mengharapkan hari Allah dan hari akhirat dan banyak mengingati Allah. Jadi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga perbuatannya semampu kita. Tapi nak katakan wajib atau tak wajib, itu perlu pembahasan fiqhi. Demikianlah. Jadi cinta kita, nak cakap pasal ikut sunnah ni, cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita pakai macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita apa namanya, kita kita bergaya lah kata orang tu dengan cara Nabi SAW. Maka itu sahaja daripada sudut zahir saja bukan menunjukkan seorang itu apa, benar-benar mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi mengikut sunnah Nabi SAW yang sebenarnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Tak guna kita ikut semuanya, pakai pun dah bagus semuanya, janggut pun ada apa semuanya, tapi kita tak percaya kepada sebahagian daripada khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam sebutkan sesuatu tentang hari akhirat, tentang sirat yang akan di, yang di jembatan yang akan diseberangi oleh orang-orang manusia, yang di bawahnya neraka jahanam. Lepas tu diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallam bahawa ia lebih lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang dan seterusnya. Bagaimana orang akan jalan, oh ni tak, Ini cakap aja. Ini bukan betul-betul macam itu. Mana kita boleh jalan atas selai rambut dan tajam. Lepas tu ada pula apa ni, yang jalan laju lari, ada yang pula melangkah-langkah atas benda yang kecil. Macam mana kan? Jadi dia bukan pakai akal, walaupun pakaian dia sendiri bagus ikut sunnah ke, tetapi dia tak percaya kepada sebahagian hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu bukan orang ikut sunnah. Jadi memang membenarkan khabar-khabar Rasulullah SAW itu rukun pertama. Kemudian ta'atuhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, iaitu kita kena ta'at pada perintah-perintah Rasulullah SAW, pada apa yang dia perintahkan. Jadi kalau dia perintahkan, kita ta'at yang wajib-wajib lah. Buat apa kita buat sunat, tapi yang wajib pun kita tak buat. Wajtinabu amma naha anhu wazajar, dan hendaklah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang diancamkannya. Jadi kalau kita pakai pun bagus, tapi kita buat benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pakai tudung tapi jalan apa? Laki perempuan. Naik motor pula lagi. Apa dia yang kita buat ni? Kalau dulu-dulu yang buat macam itu, yang tak pakai tudung pun, yang jarang pun solat, yang tak pergi masjid. Sekarang buat macam itu, pergi masjid, keluar masjid macam biasa saja. Kadang-kadang pergi kelas agama lagi, ambil kursus diploma ke apa ke, tapi tunggu kat bawah, jalan balik sama-sama, naik motor sama-sama. Dan ini pelajar agama yang bakal jadi ustaz ke ustazah. Macam mana kita katakan ikut sunnah? Jadi ini antara permasalahan lah. Kemudian yang terakhir, mengikut sunnah Nabi SAW adalah kita ala yu'badallahu illa bima syara', bahawa dia tidak menyembah Allah SWT melainkan dengan yang disyariatkannya. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sembah Allah SWT bukan ikut suka-suka, ikut rasa bagus, ikut rasa maslahat ke apa, tapi dia sembah Allah SWT, oh Nabi SAW kata begini, kita buat. Nabi SAW tak buat, kita tak buat. Sebab tu kalau kita faham hal ini, itulah apa ni, orang yang benar-benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ada ikutan seperti ini yang kita namakan al-mutaba'ah, yang masyru'ah, yang disyariatkan, maka itu akan mendapatkan ataupun menunjukkan bahawa kita benar-benar cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cinta pada Rasulullah SAW, Allah SWT akan cinta pada kita dan dia akan ampunkan dosa-dosa kita. Sebab Allah SWT kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutlah aku. Bukan kata cintalah aku, ikutlah aku, Allah akan cinta pada kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi itu sebenar-benarnya mutaba'ah. Baik, Jadi berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW berwuduk untuk tidur dan minta maaf, bahawa perintah Nabi SAW kepada, ataupun zahirnya semacam perintah kepada Umar, apabila seseorang itu telah berwuduk boleh dia tidur, makmumnya tidak. Maka telah kita katakan sebuah hadis daripada Ibnu Majah, ada juga di dalam syarahnya. Kalau siapa yang jumpa lah dekat dalam syarahnya oleh Imam Nawawi, dia kata amma hadithu Abi Ishaq As-Subai'i 'anil Aswad 'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu wa huwa junub wa la yamassu ma'an, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Adapun hadis Abu Ishaq As-Subai'i dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidur sedang dia dalam keadaan junub, wa la yamassu ma'an, dan dia tidak menyentuh air, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan selain mereka. Faqala Abu Daud an Yazid bin Harun, berkata Abu Daud dari Yazid bin Harun, wahum Abu Ishaq wahima Abu Ishaq. Abu Ishaq yang meriwayatkan hadis ini telah waham, telah silaplah, fi hadza yakni fi qawli la yamassuma'an, pada kata-katanya yang dalam hadis itu yang dia tidak menyentuh air. Faqala Tirmizi, kata Tirmizi, wa yarawna anna hadha ghalatun min Abi Ishaq. Mereka berpendapat bahawa yang ini, yang tambahan ini adalah ghalat, kesilapan dari Abu Ishaq perawinya. Wa qala al-Baihaqi ta'ana al-Huffaz fi hadhihi al-lafzah. Berkata pula al-Baihaqi, ulama-ulama Huffaz telah mencacatkan lafaz ini, yakni lafaz tidak menyentuh air. Maka kata Imam Nawawi, fabana bima dzakarnahu dha'ful hadis. Maka telah jelaslah daripada apa yang kami sebutkan itu tentang kelemahan hadis ini. Jadi ini kata Imam Nawawi dengan penuh keyakinan bahawa ia adalah hadis yang dhaif berdasarkan pendapat-pendapat ulama hadis. Tapi telah saya katakan pada pelajaran lepas, hadis ini dinilai sahih oleh ulama-ulama lain. Cukup kita sebutkan bahawa antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkannya dalam sahih Ibnu Majah. Dia kata sahih lagi, bukan kata hasan li ghairihi ke, sahih li ghairihi, dia kata sahih. Menunjukkan bahawa pendapat-pendapat mengatakan ia adalah lemah itu dapat dijawab dan tidak benar. Jadi kalau benar bahawa hadis ini bahawa Nabi SAW tidak menyentuh air dan tidur dalam keadaan junub, menunjukkan bahawa mafhum di dalam hadis Umar tadi boleh jika dia telah berwuduk, maknanya kalau tak berwuduk tak boleh tidur, itu tidak benarlah. Menunjukkan bahawa sunat saja kita berwuduk untuk tidur. Dan asal perbuatan Nabi SAW dalam hal ini, asalnya nak tidur, tidur tu apa hukumnya? Ibadat ke? Tidak kan? Ibadat tu bukan nak solat ke nak apa dalam tidur. Jadi berwuduk untuk tidur walaupun bukan dalam keadaan junub pun sunat. Dalam keadaan junub pun sepatutnya sama. Jadi sunat. Mungkin wallahu alam, mungkin kalau kita terangkan sebagai ulama kata bahawa bagus kita tidur dalam keadaan bersuci, takut-takut kalau kita di nyawa kita diambil ketika kita dalam keadaan tidur dan seterusnya. Jadi dalam banyak-banyak pun kita boleh katakan hukumnya adalah sunat. Cuma tak sepatutnya lah kita tinggalkan, kita usahakan untuk melakukannya. Baik, kita teruskan hadis-hadis yang belum kita baca di dalam bab ini, iaitu riwayat. Okay, kita ambil yang ini lah. Hadis Qutaibah. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Laitsun an Muawiyah bin Salih. An Abdullah bin Abi Qais. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. An witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakar al-hadis. Bahawa aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyebutkan hadisnya. Qultu kaifa kana yasna'u fil janabah. Aku berkata, bagaimanakah Nabi SAW melakukan ketika beliau dalam keadaan janabah? Akana yaghtasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaghtasil? apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi sebelum dia tidur ataupun dia tidur sebelum dia mandi? Qalat, kata Aisyah, kullu dhalika qad kana yaf'al. Semua yang demikian itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubbama ghtasala fanam, wa rubbama tawaddaa fanam. Kadang-kadang dia mungkin mandi baru tidur, dan kemudian kadang-kadang dia berwudu dan tidur. Jadi tak mandi dahulu. Yang penting dekat sini Nabi SAW tetap sebelum tidur dia berwudu, kurangnya berwudu. Qultu, aku berkata, alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sa'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam urusan ini, dalam perkara ini, keluasan. Ya, ini tak wajib kita mandi sebelum kita tidur, alhamdulillah. Tapi berwudu tetap apa? Tetap sunnah. Wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi ha wa haddatsanihi Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana ibn Wahab jami'an an Muawiyah ibn Shalih bi hadha al-isnad mithlahu. Ini daripada sanad yang lain, yang sepertinya, ini matannya sepertinya. Kata Imam Muslim lagi, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hafs bin Ghiyad ha wa haddatsana Abu Quraib qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah ha wa haddatsani Amr an-Naqid wa Ibnu Numair qala haddatsana Marwan Ibnu Muawiyah al-Fazari kulluhum an Asim an Abi al-Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Zada Abu Bakar fi hadithihi bainahuma wudu'a faqala thumma arada an yu'awid. Dengan sanadnya ada tiga sanad tadi, ada hak-hak tu kan, maknanya ada sanad yang berbeza-beza tapi dikumpulkan dalam satu hadis. Begitulah cara Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Bagi orang yang nak mengkaji tentang sanad-sanad ni, dia boleh nampak daripada riwayat-riwayat ini. Semuanya daripada Asim, dari Abu Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu." Apabila seseorang daripada kamu mendatangi istrinya, "Tuma arada an ya'ud," kemudian dia ingin mengulanginya, "fal yatawadda," maka hendaklah dia berwudu. Jadi daripada riwayat ini menunjukkan bahawa seorang itu telah mendatangi isterinya, kemudian dia nak mengulang jima tu, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia berwudu. Sekali lagi, dalam lafaz riwayat ini adalah dalam bentuk perintah, fal yatawadda. Jadi kalau kita tanya, apakah perintah ini wajib? Apakah wajib berwudu sebelum kita jima? Di dalam hal ini, samalah pembahasan ini seperti pembahasan-pembahasan yang lain. Nanti kita akan lihat dalam hadis yang selepas ini bahawa zahir perintah ini bukan untuk wajib. Kalau tidak ada apa-apa dalil bahawa dia bukan untuk wajib, bukan selain daripada wajib, maka dia sepatutnya wajib. Perintah asalnya apa hukumnya? Wajib, eh? Jadi kita ambil hadis ini dulu. Yang ini bahawa asalnya wajib kalau seorang itu nak mengulangi mendatangi isterinya. Dan Zada Abu Bakar, dalam riwayat Abu Bakar, Abu Bakar siapa ni kalau siapa faham? Abu Bakar yang dalam sanad ni cuma ada seorang, ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini sanad yang pertama. Setiap hak tu maknanya sanad lain tu. Hak sanad lain. Maknanya tahwil, dia pindah kepada sanad lain. Jadi kata Abu Bakar dalam hadisnya, nampak dalam banyak-banyak tu ada tambahan disebutkan daripada siapa. Jadi bukan sewenang aja dengan tambahan, tapi tambahan tu daripada mana tak? Ada orang bawa hadis, dia kata riwayat Imam Muslim ke riwayat Bukhari, tetapi kita cari dekat Bukhari tak jumpa lafaz macam gitu. Walaupun kita akan jumpa hadis tersebut dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim, tapi kita tak jumpa lafaz tu, kita jumpa lafaz lain, mungkin kurang. Sebenarnya daripada mana lafaz tu? Rupanya daripada kitab-kitab lain. Tapi dia katakan diriwayatkan Bukhari misalnya, atau diriwayatkan Muslim. Jadi sebenarnya daripada sudut ilmu hadis, ini adalah satu keaiban lah, menunjukkan kurangnya ketelitian daripada penulis tu. Patutnya dia kena tahu bahawa ulama hadis kalau sebut Bukhari maknanya lafaz juga daripada Bukhari, boleh jumpa lah daripada Muslim. Kalau ada tambahan mesti sebabkan, mesti sebutkan cara apa ni, eksplisit lah kita kena terangkan, dan tambahan ini daripada Abu Daud misalnya. Jadi kita cari, mungkin tambahan tu pun tak sahih. Setiap tambahan tu ada faedah, ada hukumnya dalam dalam syarak. Jadi kena hati-hati dalam hal ini. Jadi Imam Muslim dia terangkan, dan Abu Bakar, Abu Syaibah, Ibn Abi Syaibah menambah dalam hadisnya bainahuma wudu'an. Jadi lebih jelas lah apa maknanya hendaklah dia berwuduk. Maknanya dia berwuduk antara dua jima' tadi. Wa qala thumma arada an ya'ud, dan dia kata kemudian dia ingin untuk kembali. Dan ini sebaik-baiknya sunnah, iaitu kita berwuduk sebelum kita mengulangi jima' dengan isteri. Kita lihat riwayat yang berikutnya. Wa haddatsana al-Hasan ibn Ahmad ibn Abi Syu'aib al-Harrani qala haddatsana Miskin yani ibn Bukair al-Hazza an Syu'bah an Hisham ibn Zaid an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Dari Anas, siapa Anas? Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW biasa bertawaf di antara isteri-isterinya dengan satu mandi. Dengan berapa mandi? Satu mandi. Dan Nabi SAW ada berapa isteri dalam satu masa? 9 paling banyak. Sahih hadis ini, Nabi SAW lepas bersetubuh dengan isteri yang pertama, kedua, ketiga, sampaikan ke 9 dalam satu malam, antara keduanya dia tak mandi. Ambil wuduk pun tak sebut. Jadi apakah yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Kalau kita gabungkan hadis yang sebelumnya tadi, hendaklah dia berwuduk antara dua jimat. Jawabnya sunnah. Kerana Nabi SAW pernah lakukan dengan tanpa mandi. Di Muslim wahid dan zahir dia dengan tanpa wuduk. Dan itu menunjukkan bahawa kalau mandi ataupun berwuduk sebelum mengulangi jimat itu adalah sunnah, dapat pahala. Bahkan yang lebih-lebih ditekankan adalah apabila kita mengulangi jima' dengan isteri lain, itu lebih-lebih lagi. Dan lebih dituntut adalah mencuci kemaluan. Itu kita akan lihat dalam apa ni, dalam syarah Imam Nawawi rahimahullah. InsyaAllah kita akan baca yang mana kita rasakan ada kaitannya. Jadi ada dua hadis yang kita baca kenaan dengan hal ini. Berkata Imam Nawawi, kalau siapa yang ada kitab syarah Imam Nawawi, ada satu perenggan tu, wa amma tawafuhu sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ihi bi ghuslin wahid. Adapun tawaf Nabi SAW di sekeliling, mengelilingi isteri-isterinya dengan satu mandi. Fayahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bainahuma. Maka ada kemungkinan Nabi SAW berwuduk antara satu isteri dengan satu isteri. Aw yakunul muradu bayanu jawazi tarkil wudu. Atau ada kemungkinan yang kedua, iaitu ia menerangkan tentang bolehnya meninggalkan wuduk. Waqad jaa fi sunani Abi Daud, telah terdapat di dalam sunan Abu Daud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisa'ihi dhata lailah, bahawa dia mendatangi isteri-isterinya pada satu malam. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi, dan dia mandi di tempat isteri yang ini dan dia mandi di tempat isteri yang itu. Maknanya setiap kali dia pindah rumah tu, dia mandi dahulu. Fatila ya Rasulullah, maka dikatakan, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahida, kenapa kau tak jadikan dia satu mandi sudahlah. Faqala, maka jawab Nabi SAW apa dalam riwayat Abu Daud ini, hadza azka wa athyabu wa athharu. ini lebih suci, ini lebih baik, ini lebih bersih. Jawab Nabi SAW. Jadi ada makna lebih, lebih, lebih. Bukan bagus lah. Lebih lagi sunnah. Tapi apakah dia wajib? Kalau dia wajib, tentu Nabi SAW kata mesti buatlah. Dia akan menunjukkan dengan cara lain ataupun dengan lafaz lain yang menunjukkan dia wajib. Oh, ini mesti buat. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, wal hadithul awal asah. Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, hadis yang pertama lebih sahih. Qultu wa ala taqdiri sihhatihi, kata aku, yakni Imam Nawawi, kalau kita takdirkan bahawa hadis ini sahih, mana yang lebih sahih? Yang Nabi SAW apa, mandi satu kali saja. Yang riwayat kedua ni, dia mandi di setiap apa ni isterinya. Maka kalau benar hadis itu, yakunu hadza fi waqtin wa dzaaka fi waqt, menunjukkan bahawa kedua hadis ini berlaku bukan pada waktu yang sama tapi berbeza-beza. Jadi ada waktu atau ada malam tu Nabi SAW mandi satu kali saja. Ada malam lain Nabi SAW mandi setiap apa? Di setiap rumah isterinya. Baik, jadi itu berkenaan dengan hukum mandi ataupun berwuduk apabila ingin mengulangi bersetubuh dengan isteri. Dan antara hikmah lain yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang kenapa kita disunatkan berwuduk, bahkan kalau lagi bagus mandi sebelum kita mengulangi jima, adalah daripada sudut kesihatan. Kata Nabi SAW, tak silap saya dalam riwayat lain, hadza anshab, ini lebih mencergaskan untuk berjima. Kenapa? Bila mandi dah kena air dari atas sampai bawah, kalau pun tak mandi dia berwuduk pun sekurang-kurangnya akan dapat kesegaran air, punya kesan. Okay. Dan itu menunjukkan bermaksud daripada bersetubuh berjima itu adalah apa? Ada maksud untuk apa ni, ada keinginan, ada nafsu dan syahwat untuk perkara tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa Islam tidak menghalang daripada perkara-perkara ini. Ia memang ada dalam tabiat manusia dan syariat apa? Membenarkannya dan membimbing kepada yang terbaik. Ini menunjukkan bahawa bahawa Islam bukan agama rahbaniyah, yakni kependitaan ataupun kerahiban, yang mana kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia, kita tinggalkan isteri, tak mau kita tinggalkan anak, ini semua fitnah. Allah pun kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan dalam ayat sebelum tu, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya daripada isteri-isteri kamu dan daripada anak-anak kamu adalah fitnah untuk kamu. Fahdharuhum, maka waspadalah daripada mereka. Nampak? Jadi dah, jangan tinggalkan ni semua fitnah. Jangan kahwin, jangan apa semuanya, duduk kat bilik ke, duduk kat masjid ke, zikir aja, baca Quran aja, i'tikaf siang malam. Tinggalkan dunia. Kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, kita buka hadis kan, kalau kita nak memperkasakan ilmu orang cakap sekarang ini, bukalah hadis-hadis Nabi SAW dan kita akan dapat tasawur ataupun gambaran tentang Islam yang lebih benar. Baik, menunjukkan bahawa tidak ada percanggahan antara mencari dunia yang biasa dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan dengan apa? Dengan ibadah dan agama. Tak ada. Permasalahan fiqah yang kedua tentang hadis ini adalah berkenaan dengan apa hukum kita bersetubuh ataupun mendatangi isteri, bukan isteri je, isteri dalam satu masa, yakni dalam satu malam. Asalnya orang yang beristeri lebih daripada satu, apa dia punya sistem dia? Sistem dia adalah setiap malam untuk satu isteri. Mana boleh sekali dua dalam satu, ataupun tiga ataupun empat lah. Jadi dia ada apa? Ada jadualnya. Jadi sama ada satu malam untuk isteri pertama, satu malam untuk kedua, ataupun dua ke dan dia dua, tiga ke. Mengikut keadaan suami dan dia redha oleh isteri-isterinya. Cuma perbezaannya adalah bila baru kahwin sajalah dengan isteri yang kedua tu, berkahwin dengan isteri kedua tu, dan yang dikahwini itu adalah anak dara yang belum pernah berkahwin, maka dia boleh duduk di rumah anak dara tu, isteri dia yang kedua tu, selama 7 hari 7 malam. Baru dia pergi, dia start dia punya apa, cycle balik. Satu hari ni, satu hari nanti ni. Kalau yang dikahwini adalah janda, maka dia boleh duduk hanya 3 hari 3 malam di rumah pengantin tu. Baru dia pergi satu hari satu malam. Ini tak bagus ni, diskriminasi. Sebab tu nanti isteri pun kata nak kahwin jangan kahwin janda, nak dara, kahwin janda. Jadi 3 hari 3 malam. Dan kalau kita kaji hikmahnya, ada sebab lah. Tentang anak dara ada perbezaan dengan janda, daripada sudut biasa dengan tak biasa, dan tak kenal suai dan seterusnya. Tapi macam mana pun, lepas itu pembahagiannya mesti adil. Mesti sama. Tapi yang kita dapati dalam hadis ini, Nabi SAW mendatangi isterinya pada satu malam. Boleh ke tak boleh? Jadi kita baca sikit. Ada dalam perenggan yang selepas ini Wa amma tawafun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ihi bi ghuslin wahid fa mahmulun ala annahu kana bi ridahunna. Adapun tawafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi isterinya dengan satu mandi, maka ia berkemungkinan bahawa Nabi bahawa perkara yang demikian itu diridai oleh semua mereka. Jadi mereka redha bahawa Nabi SAW datangi mereka dalam satu malam. Au yarda au bi ridha sahibatin naubah in kanat naubatan wahida, ataupun ia diridai oleh isteri yang mempunyai giliran. Isteri patutnya Nabi SAW berada pada isteri ini misalnya pada malam ini, tapi Nabi SAW kata dia nak datangi isteri selain pada malam ini, dan diredai pula oleh isteri tersebut, maka dibenarkanlah. Maka dibenarkan. Kalau tak diredai oleh isteri yang ada giliran tu, maka tak boleh. Wahada ta'wil yahtaju ilaih man yakulu kanal qismu wajiban ala Rasulullah SAW fiddawam kama yajibu alaina. Dan ta'wil ini, bahawa Nabi SAW datangi isteri-isterinya dalam satu malam ini, sama ada dengan redha semua mereka ataupun dengan redha isteri yang punya giliran, adalah kerana mereka menganggap bahawa Nabi SAW dalam hal membahagi-bahagikan isteri-isterinya pada tiap-tiap malam itu wajib atas Nabi SAW sebagaimana wajib atas umatnya. Kalau kita, mesti tak boleh kita buat macam itu. Jadi Nabi SAW pun wajib buat macam kita. Jadi bila Nabi SAW tak buat macam kita, maknanya apa? Nabi SAW itu telah mendapat keredaan isteri-isterinya ataupun isteri yang mempunyai giliran. Kama yajibu alaina wa amma man la yujibuhu. Tetapi sebenarnya masalah ini, apakah wajib Nabi SAW hanya mendatangi isteri yang ada giliran saja? Dia mengatakan tidak wajib. Nabi SAW lain daripada kita. Dia boleh mendatangi isteri dia bila-bila masa saja. Dia lain, tak sama macam kita. Fala yahtaju ila ta'wil, maka dia tak payah nak ta'wil. Nabi SAW buat macam ini, memang Nabi SAW ada hak. Kita nak buat, tak boleh. Kita kena dapat keredaan. Fa inna lahu an yaf'ala ma yasha, maka kerana Nabi SAW boleh melakukan apa yang dia suka. Nabi SAW apa pun dia buat, dia akan berlaku adil. Wa hadzal khilafu fi wujubil qism, dan khilaf ini dalam tentang wajibnya pembahagian ini giliran ini. Wa huwa wajhani li ashabina wallahu alam. Dan ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, kata wajib, kata ada kata tak wajib. Satu faedahlah daripada hadis ini. Ini kita dengar, kalau begitu saja tak berapa, kalau tanpa kita memikirkan, kita tak berapa nampak faedahnya. Tapi faedah daripada hadis ini, selain yang disebutkan, menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW membandingkan dengan umatnya. Kalau kita katakan tadi bahawa Nabi SAW pernah mempunyai isteri sebanyak 9 orang dalam satu masa, dan Nabi SAW datangi isterinya semua sekali dalam satu malam, menunjukkan kekuatan Nabi SAW. Baik, dan itu kelebihan, bukan kekurangan. Dan sebenarnya Nabi SAW kata hadis, dalam sebuah hadis, diberikan kekuatan 100 orang. Ini kekuatan bukan kekuatan ibadah, kekuatan tak makan, tak minum, boleh puasa lama-lama, bukan. Kekuatan, yakni kekuatan seorang lelaki menyamai 100 orang. Sebab itu Nabi SAW, ada satu hadis, ada dalam di Madinah, di Madinah tu ada seorang sahabat, lupa nama dia. Dia seorang wrestler yang hebat, champion. Siapa juga yang lawan dengan dia mesti kalah. Okey. Jadi satu hari Nabi SAW ajak dia, tak tahu macam mana lah, saya tak ingat macam mana, tapi Nabi SAW wrestling dengan dia. Dan semua orang kata apa, bahkan orang itu, sahabat itu kata, kau nanti kalah Nabi SAW, nanti kau kalah sendiri. Tak ada, nanti kita tengok. Okey lah, kalau kalah, kata Nabi SAW, kalau aku kalah, apa yang kalah, tapi kalau kau kalah, apa ni, kau punya unta ke apa ke tu, kita bagi dua lah, macam itu. Saya tak ingat yang jelas. Jadi mereka ada betting lah, pertarungan lah. Kalau kalah macam mana. Jadi bila Nabi SAW apa ni, bergusti dengan sahabat tadi, siapa menang? Nabi SAW terperanjat dia. Terperanjat sahabat tersebut, dia tak pernah kalah. Dia kuat, memang kuat. Kalah. Okey, jadi setengah daripada unta kau tu aku punya. Ya Rasulullah, kita ri apa? Kita. Kita buat lagi. Mana tahu ni tak sengaja. Subhan. Buat lagi sekali lawan. Nabi SAW menang lagi. Jadi sekarang full kau punya, kau punya harta tu aku punya. Ya Rasulullah, kita buat kali ketiga, puaskan hati lah. Dan sekali lagi Nabi SAW menang. Nabi SAW kuat. Dia diberikan kekuatan lebih daripada orang lain. Baik. Jadi bila dah tiga kali, ya Rasulullah, macam mana aku nak balik jumpa keluarga aku ni? Dan aku kena serahkan harta aku pada engkau. Aku nak cakap apa ni, mungkin begitu, mungkin kasi alasan-alasan, kalau setengah tak apa juga. Ini dah lah semua campur hutang lagi. Apa aku nak cakap, kalau aku cakap aku dikalahkan oleh engkau, mana aku, orang mana pernah dengar aku pernah kalah dengan siapa-siapa? Eh, jangan Nabi SAW kata kau baliklah, itu semua harta aku tak ambil. Itu menunjukkan kelebihan Nabi SAW. Jadi itu kelebihan. Dan Nabi SAW bukan hanya kuat saja, yang dia adalah yang paling berani di kalangan sahabat-sahabat semua. Satu hari terdengar bunyi yang kuat di Madinah pada satu malam. Semua orang dah takut, takut apa yang berlaku. Kira-kira musuh ke apa ke. Nabi SAW dengan segera, dengan bergegas pinjamnya kuda, tak ingat siapa nama dia, Abu Ubaidullah ke Abu Talha ke, dia pinjam kuda tersebut. Dan kuda tu ada, dikatakan kuda tu kuda yang lembik lah, kuda weak kata orang tu. Tapi Nabi SAW pinjam kuda tu cepat-cepat, dia pergi ke hujung Madinah, tengok keadaan. Orang belum apa-apa, dia dah pergi tengok dulu kaminya Nabi SAW. Lepas tu dia balik, dia kata tak ada apa-apa, InsyaAllah jangan khawatir, korang boleh tidur. Tapi unta ni inna wajadnahu la bahra. Kuda ni, aku dapat ni kuda ni adalah macam laut, maknanya kuda yang laju. Tak ada apa-apa kuda ni, kuda kau bagus. Itu dalil, itu je ada berapa puluh faedah yang ulama syarahkan bila mensyarahkan hadis ini. Antaranya boleh kita pinjam tanpa apa? Secara dia pinjam kat, Nabi SAW pinjam dengan tanpa minta izin ke apa? Alhamdulillah, dia tak minta izin. Dan kudu dipulangkan dan macam mana lagi, dan tentang kelebihan Nabi SAW, iaitu di antara yang paling berani. Jadi, kalau ada apa-apa kekecohan aja, Nabi SAW paling depan. Bukan seperti sebagian orang cakap aja banyak, tapi bila kecoh aja dekat belakang. Bila yang kena semua orang-orang kat depan, kita tangkap. Baik, jadi itu tentang Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Nabi SAW diberikan kelebihan istimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi kalau orang tanya sekarang ni, sama ada dia orang bukan Islam, biasanya yang tanya ni bukan orang Islam lah, ataupun orang Islam dirilah yang baru belajar ataupun yang lemah imannya, macam mana ni Islam benarkan Nabi SAW kahwin sampai 9? Nanti kita pun jawab, oh tak adalah, Nabi SAW nikah pun bukan kerana nafsu, tapi kerana apa? Tengok, Dia kahwin satu aja yang anak dara, lain semua janda. Lepas tu semua ada sebab. Sama ada sebab ini, sebab itu, sebab itu, sebab itulah. Jadi bukan, jadi kita cubalah jawab dengan macam-macam jawapan dan sebagainya. Okey, itu antara jawapannya. Tapi sebelum kita jawab, permasalahannya adalah kenapa kamu tanya? Apa yang Nabi SAW buat? Kalau seseorang itu beriman pada Allah SWT dan Rasulnya, dia akan terima saja apa yang datang daripada Allah dan Rasul, tak tanya lagi. Jadi pertanyaannya ada dua macam. Pertanyaan orang-orang kafir terhadap perkara ini, dan saya katakan sebagai orang lemah iman tentang hal ini, biasanya bukan kerana mereka dah beriman, nak terima, nak tahulah yang lebih lanjut. Tapi kerana apa? Kerana was-was dan ragu-ragu ataupun ingin apa? Menikam agama Islam itu. Ini agama ni, Nabi SAW tu begitu, begini, begitu, begini. Macam yang berlaku pada sahabat isteri Nabi SAW tu, Aisyah radhiyallahu anha, dia tulis tentang Aisyah. Entah apa dia tulis, wallahualam. Biasanya nak apa? Nak tikam dan nak buruk-burukkan Islam. Jadi itu jawapan kita dahulu. Kemudian selain daripada itu, jika benar disebutkan oleh ulama, alhamdulillah, memang Nabi SAW bukan menikah kerana nafsu. Tapi taklah bermakna Nabi SAW tak pernah menikah kerana nafsu. Takkanlah Nabi makan bukan kerana nafsu. Nabi beristeri jima. Kalau itu tak ada jima, tak ada makan, tak ada apa, dia macam malaikat. Nabi SAW, dia juga selain dia seorang rasul yang mendapat wahyu daripada Allah SWT, orang yang paling takwa pada Allah SWT, juga seorang manusia, jangan lupa. Jadi dia perlu makan, tak makan mati. Betul tak? Dan dia boleh luka berdarah apa semuanya. Dan dia juga inginkan perlu kepada apa yang seorang orang lelaki lain perlukan. Okay. Cuma bezanya mungkin tentang dia boleh dibenarkan beristi 9 ke apa ke semuanya. Kita boleh jawab dengan jawapan ini. Apa dia? Nabi SAW berikan kekuatan yang lebih daripada orang lain. Dia berikan kekuatan 100 orang. Ini terus. Apa kita nak cakap? Sebab itu dalam hadis yang kita pernah baca dahulu, Nabi Sulaiman AS mendatangi 100 wanita dalam satu malam, isteri-isterinya ataupun hamba saya, dengan tujuan untuk apa ni, kalau dilahirkan pada malam itu 100, kalau apa ni ditakdirkan Allah SWT semua melahirkan, kalau boleh semua anak lagi, semuanya jadi mujahid fisabilillah. Jadi bukan nafsu-nafsu juga, tapi kerana apa? Kerana Allah SWT. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Amal-amal dia niat. Dan itu menunjukkan kekuatan Nabi Sulaiman AS yang berbeza dengan orang lain. Jadi itu juga perbezaan yang kita perlu atau kita perlu beriman, dan dengan itu kita lebih apa ni, lebih terima akan khabar-khabar daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payah kita orang lelaki kalau nak kahwin lelaki, tak payah nak action-action bohong. Tak, saya kahwin bukan kerana nafsu. Bidik dengan siapa? Kahwin kerana sepuluh sunnah lah. Kahwin kerana apa? Nak tolong orang tu lah dan sebagainya, tolong janda tu ke, macam-macam tolong. Nanti tak payahlah macam itu. Dan itu bukan satu yang yang aib. Kan orang yang nak buat apa ni, kerja kahwin apa semua, kau kahwin kerana apa? Dan itu bukan salah daripada suruh Islam, tak salah. Ada yang mengugut isteri pertamanya, kalau tak benarkan kahwin, nanti kau sanggup lihat apa ni isteri, apa ni abang, apa tu buat dosa dengan apa tu, dengan itu. Kenapa macam gitu pula? Ni apa punya cakap? Jadi syubhat dia pula, isteri pula dapat dosa pasal tak kasi. Jadi ni semua alasan-alasan. Nah. Dan satu masalah lagi disebutkan oleh Imam Nawawi, kita baca lagi yang perenggan yang sebelum tadi. Waqtalafa al-ulama fi hikmati hadzal wudu. Ulama telah berselisih pendapat tentang hikmah wudu ini. Ini wudu untuk solat tapi bukan untuk solat, ya. Tapi kerana janabah. Maka berkata sebahagian sahabat-sahabat kami bahawa ia meringankan hadas, kerana dia mengangkat hadas yang terdapat pada anggota wudu. Jadi dia meringankan hadas lah. Walaupun tak keseluruhan janabah tu diangkat, tapi sebahagian dah diangkat. Waqala Abu Abdillah Al-Maziri radhiyallahu an, ikhtalafa fi ta'lilihi ukhtulifa fi ta'lilihi fatila liyabita ala ihdath thaharatain. Telah diperselisihkan tentang sebabnya, maka dikatakan bahawa supaya dia tidur dalam salah satu daripada dua taharah. Kalau dapat taharah yang sempurna, dapat taharah kecil pun jadi. Khasyatan an yamuta fi manamihi. Takut-takut dia meninggal dunia ketika dia tidur. Waqila bal la'allahu an yunashita ila al-ghusli. Bahkan dikatakan bahawa semoga dia lebih rajin untuk mandi apabila dia mendapatkan air. Ridana lal ma'u a'da'ahu. Tapi ini semuanya adalah ijtihad lah. Tak ada yang kata orang dalil yang pasti. Ini telah saya terangkan dahulu. Walau bagaimanapun, apa hukum seseorang yang haid dia nak tidur, ataupun seorang yang baru bersalin dalam keadaan nifas dia nak tidur, apakah mereka ini juga disunatkan untuk berwuduk sebelum tidur? Nah, itu satu permasalahan kan. Okey, orang yang junub, okey, clear, dia sunat dia apa ni, kalau dia berwuduk sebelum dia tidur tu bagus, disunatkan. Tapi orang yang haid, yang nifas pun nak disunatkan berwuduk ataupun tidak sebelum dia tidur? Maka kata ulama Imam Madzhab Syafi'i, mereka semua sepakat bahawa tidak disunatkan bagi seorang yang haid ataupun nifas untuk berwuduk. Untuk berwuduk. Kerana wuduk itu tidak memberi kesan kepada hadas mereka. Fa in kanatil haid qad inqata'at haidatuha sarat kal junub. Melainkan kalau haid itu telah berhentilah, darah dah tak keluar lagi, maka dia dah jadi macam orang yang junub. Wallahu a'lam. Dia tak disunatkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Kalau kita kata disunatkan, maknanya kita gunakan apa? Qiyas lah. Jadi nak kaji lagi ataupun biarkan kat sini, dah lah ulama dah cakap gini, dah lah kita nakalkan lah. Kalau saya nukilkan lah, nak kaji-kaji ni, semua benda kita nak kaji. Ini menunjukkan bahawa nanti kita, kalau semua benda kita nak, wah ni sunnah, apa hukumnya, nanti kita akan jumpa perkara-perkara yang banyak yang apa ni, tak boleh kita nak kaji, tak terkaji lah. Tak tertahu. Dan bila kita kaji, apakah ada penting sangat sampai kita nak tahu berbanding dengan perkara yang lebih penting lagi. Jadi di sinilah kita apa ni, bila kita belajar, maka kita tenang. Yang penting kita memang nak betul-betul tahu. Yang mana yang memang kita dapat tahu dengan cara kita belajar, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak tahu, kita lihat tak berapa penting, kita diamkan saja. Okey. Perkara seperti ini tak disebutkan oleh ulama-ulama tentang rajih ataupun tidak. Dan terdapat faedah lain daripada hadis ini, bahawa mandi janabah itu tidak wajib bersegera. Maknanya tidak wajib bersegera untuk mandi janabah. Kalau dia lambat-lambatkan mandi janabah, lepas 1 jam, 2 jam ataupun lebih daripada itu, dia berdosa? Tidak. Tetapi bila dah nak mendirikan solat, maka dah jadi sempit untuk dia, maka dia mesti segerakan mandi janabah itu. Kenapa? Kerana nak dirikan solat kalau dah masuk waktu. Hadza bi ijma'il muslimin. Tak wajib dia cepat-cepat kan mandi janabah. Waqad ikhtalafa ashabuna fil mujib li ghasl janabah. Kemudian ada masalah usul fiqh. Apa yang mewajibkan mandi janabah? Apakah kerana janabah tu? Yang kita mimpi ke, berjima ke, ataupun yang ni keluar mani, ataupun kerana nak solat? Apa yang mewajibkan kita mandi? Solat. Jadi banyak yang kata apa, disebabkan nak solat. Selagi tak payah solat, kita tak payah mandi, tak payah mandi. Qala wa huwa wujubu muwassa. Dan mereka mengatakan bahawa hukum mandi itu wajib yang diluaskan. Jadi dia macam solat. Kalau dia dah ikut solat, hukumnya macam solat. Solat wajibnya bila? Masuk waktu terus dah wajib? Ataupun bila nak habis waktu baru dia jadi betul-betulnya wajib? Sebenarnya dia wajib awal waktu pun, akhir waktu pun wajib kan. Bila kita buat dia jadi wajib, dia tetap adalah solat yang wajib. Tapi yang nak mereka maksudkan ni, bila yang dia mesti buat segera? Bila masuk waktunya dia mesti solat ke? Atau bila nak habis waktu, itu yang dia wajib. Selagi tidak, tak wajib. Tak wajib, tak wajib. Satu jam tak wajib, dua jam kan kalau Zuhur dengan Asar. Sampai tiga jam, lagi lima minit, itu yang wajib. Kalau dia tak buat, baru dia berdosa. Jadi itu daripada sudut apa ni, pembahasan ulama. Tapi yang penting di sini adalah solat ini adalah jenis wujud muwassar, ini wajib yang dilonggarkan. Kita ada dua jenis kewajipan daripada sudut waktu dan zamannya, iaitu wajib yang diperpanjangkan masa dia. Wajib tapi masa dia panjang, boleh buat bila-bila selagi belum tiba waktu yang limit dia. Dan satu lagi wajib yang mudayyah, iaitu wajib yang mudayyah, ini yang disempitkan. Waktu tu je kena buat. Tak boleh buat waktu lain. Tak boleh dilambatkan. Jadi macam apa ni, zakat. Bila dah tiba waktu dia, tak boleh lewat-lewat. Mesti keluarkan sepenuhnya. Dan ibadat-ibadat lain, seumpama seperti puasa, masuk waktu je, dah tak boleh lewat-lewat. Terus mesti puasa. Jadi solat ini berbeza. Walaupun solat ini adalah ibadat yang paling penting berbanding dengan ibadat-ibadat lain, tapi alhamdulillah solat itu apa? Panjang waktu je. Sebab tu tak patutnya kita ingkar bagi orang yang apa ni, lambatkan solat. Betul lah? Eh, pergi solat nanti lah mak. Masih banyak waktu lagi. Tengok habis TV cerita ni baru boleh. Habis cerita ni solat. Nanti baru ada lagi. Ada time lagi habis cerita ni pula. Habis kartun ni pula. Dia dah belajar usul fiqh eh. Belajar solat dia tahu apa? Wujud muwassar. Wajib yang dipanjangkan, diluaskan. Masya Allah, susah. Saya tak wajib solat. Tak lu pukul saya sekarang. Lagi dah 10 tahun lah. Jadi dalam hal ini bukan kita maksudkan yang seperti ini. Kita tetap beramar ma'ruf. Ma'ruf, antara ma'ruf itu, yang baik itu adalah solat pada awal waktunya. Ini kita cerita bukan solat jemaah di masjid lah, bukan keadaan-keadaan lain. Okey. Tapi kalaulah ada sebab, kerana ada kesibukan dan sebagainya untuk dia melambatkan solat, maka kita tak sepatutnya ingkar. Sebab tu kita jangan terus, kenapa tak solat, lantar dia ada sebab. Dia baru pergi sana ke, dia baru pergi sini ke, ataupun dia ada urusan, jadi nanti baru dia nak solat. Atau mungkin dia sakit perut ke apa ke. Kalau solat sekarang apa? Tak khusyuk ke? Kemungkinan tak? Kemungkinan. Ataupun sekarang ngantuk sangat, tidur dulu, nanti nak dekat asar lagi 20 minit bangun. Bolehlah juga. Boleh. Tak salah. Sebab kita ada perintah bahawa jangan solat waktu ngantuk-ngantuk sangat. Ini semua kalau cerita bukan di masjid . Solat jemaah pada tu ada khilaf lain. Itu juga dengan wanita. Kenapa lambat-lambat solat? Nak susukan anak lah. Nak jaga tu, nak jaga ni. Nak masak, nak apa semuanya. Takkan azannya kita pun nak kena solat. Bagus lah kalau boleh macam tu. Tapi kalau dia ada urusan, dia jaga urusan rumah dan sebagainya, okey, dia boleh jaga. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Jadi fiqh ini penting. Jadi kita tak terlalu keras. Dan kita berhukum dengan apa ni, bukan dengan hukum Allah SWT. Waktu ni satu je lah kita ceritakan. Di Universiti Madinah, dekat luar Masjid Nabi, dekat masjid luar, azan misal kata waktu pukul 1 lah, jam 1 tengah hari Zuhur. Tapi kita tak keluar daripada kelas. Kita tak keluar daripada kelas. Dah azan lah, kita cuma jawab azan aja. Nanti ustaz stop, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, kita jawab-jawab. Kita baca doa Allahumma Rabbana hdina wa tamma, kita sambung. Kat sana nanti, kat masjid kat luar tu, dah start semayang pun, dah habis pun. Kita tengah apa? Tengah belajar. Nanti habis dalam masa satu jam ataupun setengah jam, kita keluar solat sama-sama. Boleh tak? Boleh, sebab Universiti Madinah buat. Universiti Madinah buat mesti boleh semuanya. Nah, apa kau? Yang kat, pasal yang asaskan Universiti Madinah, Syekh Bin Baz. Yang ada mengajar, Syekh Abbas, Syekh Albani dan sebagainya. Jadi bolehlah, pasal diorang ada, jadi semua boleh. Jadi mereka pula bila habis kelas, baru mereka solat berjamaah di dalam masjid juga. masjid ada azan sendiri, mereka masjid, mereka sembahyang. Jadi mereka sembahyang lambat. Dulu-dulu sebagian budak-budak, pelajar-pelajar ni yang biasa solat azan dia solat masjid, solat masjid kan. Bila duduk macam itu semua marah-marah ni. Eh, kenapa kita tak keluar solat ni? Kita kena pergi ke kerja. Masjid. Mana boleh duduk gini dah marah duk, apa ni? Ustaznya, syekhnya apa ni tak ikut sunnah. Dah tak ikut sunnah. Kadang-kadang dia kecah, cabut. Keluar. Keluar. Kau pergi toilet ke apa lah, kau terus keluar, awak mudah je, terus keluar. Nak pergi apa? Pergi kat luar, sembahyang. Dalam hati dia, yang dia buat tu lagi bagus daripada apa yang kita semua, kita semua buat. Nampak tak? Nah, ini ilmu, bab ilmu. Dia apa hukum? Dan mungkin yang sembahyang dekat luar tu, lagi sikit daripada yang sembahyang kat dalam, dalam mesti lagi ramai, beribu lagi orang. Jadi setiap fakulti tu, syariah tu ada kat dalam serah 500 ke lebih, berapa orang lah boleh hadir. Jadi semua semayang sendiri-sendiri pun orang tak semayang satu tempat. Tak mungkin mereka semayang satu tempat, ramai sangat. Jadi dalam satu universiti kawasan tu ada 4 ke 5 masjid untuk solat apa? Solat fardu lah. Solat Jumaat, mereka semua solat fardu. Jadi dalam hal ini, kalau kita faham hukum solat fardu, apa ni, wajib muwassak, wajib apa ni, apa tu, mudhayyaf, lebih panjang, dan dia, dia bukan wajib yang yang apa tu, yang sempit. Jadi boleh dalam bakat asalnya, sebab dia ada masalah. Sebab sistem dia macam itu, kalau dia keluar sambung lagi dah dah susah. Dan mereka ada ramai orang boleh didikan jemaah sendiri, cukup lah. Jadi daripada sudut hal-hal seperti ini, lepas tu dibenarkan apa ni mereka buat demikian. Jadi faham, yang penting kita kena faham dari sudut dalil. Lagi satu contoh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasanya kita akan buka waktu dia pada waktunya, time on time lah. Mana ada buka lambat-lambat eh? Azan terus buka, solat maghrib kan. Tapi bila waktu isyak, siapa pernah pergi umrah Ramadan di Mekah atau di Madinah, isyak dia bukan on time, tapi apa? Ha, lambat. Apa ni semang lambat-lambat? Orang tak tahu apa ni semang lambat-lambat ni semua, orang-orang ni semua eh? Habis yang semua tak ikut sunnah. Jadi apa hukum solat lambat-lambat? Jadi kenapa mereka lambat-lambatkan solat setengah jam ke lebih? Sebab orang balik, orang boleh makan lagi dan siap-siap eh, bawa family apa semuanya pergi ke masjid untuk solat tarawih. Apa nak kelang kabut? Dan mereka pun besok bukannya kerja, mereka ni cepat-cepat nak balik apa semuanya kan. Mereka selalu kerja pun mereka lambatkan besoknya kerjanya. Start pukul 11 ke pukul 10 ke, mereka boleh tidur kat situ. Jadi mereka boleh terawih malam-malam, lambat-lambat pun tak apa. Dan ini memudahkan lagi orang datang. Kalau kita kaji sunnah Nabi SAW, Nabi SAW mesti ke azan terus dia solat. Pernah tak kamu dengar Nabi SAW azan terus solat? Sebenarnya kebanyakan kalinya Nabi SAW akan lambat-lambat kan solat. Kalau Nabi dah masuk, Nabi tunggu dulu, ada tak sahabat yang belum datang, okay, bila nanti dulu, relax dulu. Jadi bila tak akan qomat, sehinggalah Nabi SAW signalkan untuk dia qomat. Dan signal Nabi SAW adalah Nabi SAW keluar. Jadi bila nanti akan datang ke rumah Nabi SAW, sebab Nabi SAW duduk kat dalam rumah, dia salat sunat kat rumah. Bila pergi kat rumah Nabi SAW, kata okey, dia pergi kat qomat, Nabi keluar. Jadi Nabi SAW kadang-kadang lambatkan, kadang-kadang biasa mengikut keadaan jamaah. Sebab tu dalam hal seperti ini boleh kita lewatkan solat untuk maslahat. Faham eh? Jadi dalam hal ini jangan kita, dia menunjukkan bahawa fiqhul fiddin tu, kefahaman agama tu penting lah. Jangan sampai kita keliru dan menyalahkan apa yang mungkin tidak salah. Ada apa-apa soalan tentang hadis ini? Tidak. Jawapan, soalan yang baik sebenarnya, betul. Itu rupalah sebut. Apakah hukum sunat berwuduk sebelum nak mengulangi jima itu hanya khas untuk lelaki je? Yang wanita tak bayar, isteri tak bayar. Apa, apakah usul fiqh yang umum tentang hal wanita? Apa juga yang disyariatkan untuk lelaki muslim juga disyariatkan untuk muslimah? Sama je. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tapi kalau kita tengok hadis, eh kenapa tak disebutkan yang wanita pun sama? Semua disebutkan untuk lelaki-lelaki-lelaki je kan? Eh, jawab, kita tak perlu syariat mengkhususkan untuk setiap syariat untuk wanita, tak perlu. Sebab itu adalah kaedah umum, iaitu apa yang diperintahkan atau dilarang untuk lelaki asalnya adalah untuk wanita sama. Tapi kalau orang yang dah yang belajar hadis sendiri-sendiri, buka hadis sendiri-sendiri dan dia faham, semua mesti ikut dia punya lafal detail-detail, tak boleh tambah, tak boleh kurang fahamannya tu, ikut zahir je, ikut mantuk je, tak ada mafhum-mafhum ni semuanya, maka dia akan dapati banyak kesilapan. Nanti bila ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah, wahai orang yang telah beriman, lelaki yang telah beriman, apabila diserukan untuk mengingati Allah pada hari Jumaat, fas'u ila dzikrillah, maka telah kamu bersegera kepada zikrullah, yakni kepada solat Jumaat. Jadi yang mereka katakan orang yang beriman kat sini termasuknya adalah orang perempuan. Orang perempuan umumnya apa tu? Umumnya syariat adalah lelaki dan perempuan. Jadi mereka kata apa? Wanita pun wajib solat Jumaat. Kalau tak pergi masjid, kat rumah pun kena solat Jumaat. Kita pernah dengar antara pendapat Ibn Hazm, seorang dia juga macam itu. Ijma' mengatakan bahawa yang wajib menghadiri solat Jumaat adalah lelaki, bukan wanita. Kalau mereka datang ke masjid, mereka dapat pahala solat Jumaat. Mereka solat Jumaat macam lelaki. Tapi kalau mereka tak pergi ke masjid, mereka tidak disyariatkan untuk solat Jumaat. Habis solat apa? Solat subuh. Balik terbiasa. Jadi kitab itu berbeza. Apa yang membezakannya? Antaranya hadis-hadis yang mengatakan tidak ada Jumaat untuk orang wanita. Dan kurunglah praktiknya, amalnya para sahabat dan salafus soleh. Tak pernah kita dengar mereka solat Jumaat kat rumah. Itu dalil. Sebab tu kefahaman salaf tu penting. Kalau tidak, kita akan apa? Tak tersesat, akan bukan tersilap. Itu antara perkara yang ganjil. Sampai sekarang masih ada orang kata wajib solat Jumaat untuk wanita. Siapa yang khutbah? Dia lah khutbah. Umpan lah khutbah. So, ada pula kata tak ada khutbah. Dah macam-macam hal. Dan yang biasanya mengeluarkan pendapat-pendapat seperti ini, yang mendakwa bahawa dia nak ikut sunnah. Dakwah dia lah ikut Quran, ikut sunnah. Sebab tu tak cukuplah dakwah ikut Quran, ikut sunnah. Kita kena tambah mengikut kefahaman sahabat dan salafus salih. Baru betul. Kalau tidak, kita akan apa ni? Tak akan bersatu. Sebab tu bila kita berselisih pendapat dalam apa juga, akidah ke, fiqah ke, dakwah ke, mesti kembalikan kepada apa? Kitab Allah dan sunnah rasulnya, mengikut kefahaman sahabat dan salafus salih. Itu yang boleh menyatukan kita. Tak ada lain. Sebab tu akan berpecah orang-orang Yahudi sebanyak 71. Puak dah berpecah dengan orang-orang Nasrani kepada 72. Puak lebih banyak lagi. Dan akan berpecahlah umat aku ni kepada 73 puak. Semuanya di neraka melainkan satu. Semua dalam neraka melainkan satu. Maka sahabat-sahabat tanya, siapa tu mereka ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, man kana ala mithla ma alayya wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang aku ada ni, ada atasnya dan para sahabatku wa ashabi. Kalau riwayat ni lepas lain yang mengikut jamaah. Jamaah waktu tu adalah para sahabat. Ikut sunnah dan jamaah. Jadi yang menyelamatkan, yang golongan yang selamat adalah yang ikut sunnah Nabi SAW dan yang ikut ashabi, sahabat-sahabat. Jadi mereka secara kolektif maksum. Sebab tu kalau mereka tak pernah berpendapat macam ini, kita berpendapat macam ini, ketahuilah bahawa pendapat kita walaupun nampak logiknya lebih bagus, lebih kuat argumennya, ketahuilah pendapat itu kita kena tolak. Pendapat salah lah yang lebih tepat dalam masalah akidah ataupun masalah-masalah lain, dakwah dan sebagainya. Ada soalan lain? Ada satu bab lagi, saya baca ya. Takkan mungkin 5 minit lepas ni, insyaAllah. Kita cuba. Babu wujubil ghasli, wujubul ghusli alal mar'ati bi khurujil manihi minha. Bab menerangkan wajibnya mandi atas wanita dengan keluarnya mani daripada bab menerangkan wajibnya mandi. Mandi apa ni? Mandi hadas besar atas orang wanita apabila mani keluar daripada ini. Satu perkara yang pelik, kalau lelaki itu keluar mani, biasalah. Wanita pun keluar mani. Wah, ini macam mana ni? Jadi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Umar bin Yunus al-Hanafi qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala qala Ishaq bin Abi Talha haddatsani Anas bin Malik qala ja'at Ummu Sulaim wa hiya jaddatu Ishaq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat la wa Aisyatu 'inda ya Rasulullah al-mar'atu tara ma yara ar-rajulu fil manam fa tara min nafsiha ma yara ar-rajulu min nafsihi fa qalat Aisyatu ya Ummu Sulaim fa dhahti an-nisa taribat yaminuk fa qala li Aisha bal anti fa taribat yaminuk na'am faltaghtasil ya Ummu Sulaim idza ra'at dhak. Maksudnya bahawa datang Ummu Sulaim dan dia adalah nenek kepada Ishaq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ada bersama baginda. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seorang wanita melihat apa yang seorang lelaki melihat dalam mimpinya. Fatara min nafsiha ma yara ar-rajulu min nafsihi. Maka wanita itu melihat pada dirinya apa yang seorang lelaki melihat pada dirinya. Apa yang dilihat? Maknanya lihat kat sini bukan lihat dalam mimpi lagi lah. Yang ini dia lihat keluarnya air. Yang air mani. Sebagaimana lelaki nampak perkara tersebut bila dia bangun. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata depan Nabi SAW, ya Ummu Sulaim, fadahtin nisa, engkau telah membongkarkan rahsia wanita. Taribat yaminuka, buruklah engkau, ataupun semacam itulah. Faqala li Aisyah, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, bal anti, bahkan engkau wahai Aisyah, taribat, fataribat yaminuk, maka buruklah engkau wahai Aisyah, bukan Ummu Sulaim, engkau yang buruk. Naam, kemudian Nabi SAW jawab soalan tadi, ya fatartasil ya Ummu Sulaim, hendaklah wanita yang seperti itu mandi wahai Ummu Sulaim, idza ra'at dzak, apabila dia melihat yang demikian. Jadi dia melihat apa? Lepas dia mimpi, dia melihat air mani. Jadi kita lihat antara yang kita dapati, pertama sekali seorang wanita datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang hukum agama. Jadi boleh kata boleh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Dan Aisyah ada bersama Rasulullah SAW, bukan berkhalwat. Okey. Dan dalam hadis ini terdapat perkara lain, bahawa soalan, mauduk, topik yang ditanya oleh wanita ini kepada Nabi SAW bukan topik biasa, bukan topik umum tentang solat ke apa, tapi tentang topik yang sensitif lah, tentang perkara yang khas untuk kaum wanita, bahkan yang amat malu kalau seorang wanita bercerita tentangnya antara mereka ataupun apalagi depan seorang lelaki. Ini depan Nabi SAW, tapi Ummu Sulaim tak malu. Oleh kerana nak tahu kebenaran, jadi dia minta fatwa daripada Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa sebelum ini hadis Ali radhiyallahu an tentang bab madi, dia banyak keluar madi. Tahan, dia tak nak tanya secara peribadi pada Nabi SAW. Apa dia buat? Dia kirimkan wakil suruh tanya kan untuk dia. Ha. Boleh jugalah, boleh juga. Tapi Ummu Sulaim terus tanya direct. Tapi wallahu alam, dia tanya ni untuk dirinya sendiri ke untuk orang lain? Ha. Dan ni kelebihan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni banyak fadilat dia. Ya. Ummu Sulaim ni yang isteri kepada Abu Talha, yang mana Abu Talha menggaulinya pada satu malam, kemudian keluar pergi safar, pergi jihad ke pergi mana ke. Kemudian apa ni, anak yang anak bayi mereka tu, anak lelaki tu, kemudian meninggal dunia kerana sakit. Jadi dia tanam apa semuanya, dia beritahu kepada keluarga dia semua, jangan kasih tahu pada Abu Talha, biar aku yang kasih tahu. Jadi bila Abu Talha suaminya balik daripada safar tu, dia berhiyar dan sebagaimananya untuk suaminya, dan suaminya pun bersetubuh dengannya. Dan dah lepas itu baru dia tanya, ceritakan tentang apa ni, tentang anaknya. Tapi dia tak cakap secara direct. Tapi dia tanya mana tu anak aku, anak kita. Oh, anak kita sedang ada di tempat yang apa ni, paling aman. Tak dibilang bahawa dia dah meninggal, dah meninggal dunia. Jadi perkara itu diberitahu kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Talha lepas itu pergi jumpa Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata apa ni, Masya Allah, itu menunjukkan apa ni, besarnya kesabaran Ummu Sulaim, kerana dia dapat bersabar terhadap kehilangan anaknya itu. Kemudian Nabi SAW berdoakan untuk Abu Talha dan Ummu Sulaim, semoga Allah berkati apa ni, malam kamu tadi. Nabi SAW dapat wahyu bahawa mereka bersetubuh. Dan betul Allah SWT gantikan untuk kedua pasangan ini dengan anak yang lebih, yang baik lagi yang hidup. Jadi itu antara kelebihan Ummu Sulaim, boleh bersabar. Banyak isteri yang boleh buat macam itu, banyak ibu yang boleh buat macam itu. Tak terpekik pekal telefon, mana tak datang-datang, lambat dah terpekik-pekik ni. Anak meninggal dunia, betul lah. Lambat balik makan aja dah bising-bising, apalagi anak sakit, anak meninggal dunia. Baik, ala kulli hal, itu Ummu Sulaim, dia datang, dia tanya Nabi SAW, kalau seorang wanita itu mimpi, dan lepas dia mimpi, dalam mimpi itu pun dia serahkan mimpi apalah, mimpi yang lelaki mimpi lah, sehingga kan apa ni, mengeluarkan mani. Dan ini satu perkara yang tidak mungkin diketahui lah, ataupun mungkin tak diketahui oleh kebanyakan lelaki, bahawa wanita pun mimpi macam lelaki mimpi. Dan kenapa ini perkara memalukan orang wanita? Sebab ini menunjukkan bahawa wanita juga mempunyai syahwat. Sehingga kuatnya syahwat tu sampai bila keluar mani macam macam lelaki, ataupun lelaki biasalah itu perkara. Nah, jadi perkara ini seharusnya biasanya tidak disebut-sebutkan. Tapi yang penting Ummu Sulaim nak tanya apa hukumnya, kena mandi ke tak kena mandi, ke wuduk cukup ke, oh yang wajib mandi hanya lelaki saja. Nah, jadi ada masalah agama kat situ. Fatara min nafsiha ma yara rajulu min nafsihi, dia melihat pada dirinya apa yang seorang lelaki lihat pada dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah pada Ummu Sulaim, kau telah bongkarkan rahsia wanita ni, tak patut tanya-tanya macam gini. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ini, pada insiden ini tak tepat, maknanya telah silam. Ini kan tak patut tanya benda-benda macam ni, buat malu je kan. Ha. Jadi Nabi SAW betulkan yang tak betul, walaupun datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Diorang kata kalau isteri buat salah, masak tak sedap, mama okey je, okey je. Itu tak apalah, itu hak kita. Tapi kalau untuk hak Allah SWT, hak agama Islam, salah tetap salah walaupun isteri yang buat salah. Bahkan siapa juga yang buat salah, kita kena terangkan salah. Itu nampak akhlak Nabi SAW, pendirian Nabi SAW yang diajarkan kepada umat. Bal anti, bahkan engkau Aisyah, engkau yang salah, engkau lah yang celaka ataupun yang buruk. Kalau kita akan diterangkan tentang lafaz talibat yaminuk. Naam, dan dia jawab soalan Ummu Sulaim, hendaklah dia mandi. Fal tantasil, hendaklah dia mandi, perintah. Apa pemerintah kat sini, wajib ke sunat? Yang kat sini tak ada khilaf bahawa dia adalah untuk wajib. Jadi mandi apa ni? Mandi junub. Mandi junub iza ra'at zaka, tapi dengan syarat apabila dia melihat yang demikian, maknanya dia lihat air mani itu. Jadi kalau mimpi saja rasa macam keluar mani, rasa je tapi tak keluar, kena mandi tak? Tidaklah. Itu mafhum daripada hadis ini, dan mafhumnya kuat. Sebab seorang lelaki juga kalau dia mimpi macam-macam, dia mimpi lepas tu sampai terasa mani dah pindah lah, dah sampai lah ke puncak, tapi bila bangun tak nampak apa-apa. Wajib tak dia mandi? Tidak wajib. Tidak. Sama juga dengan seorang wanita rasa macam nak datang haid, rasa macam dah rasa benda macam bergerak lah, ada darah macam dah pindah lah kat rahimnya tu sampai kat farajnya, tapi tak ada keluar apa-apa, perlu tak dia mandi? Perlu tak dia batalkan semayang? Tak perlu. Jadi ibrahnya ataupun ketentuannya adalah bila nampak perkara tersebut. Inilah yang disebutkan kaedah yakin la yazuru bisyak. Yang yakin itu tak boleh dihilangkan dengan setakat ragu-ragu sangka-sangka. Baik. Lepas tu diberikan contoh-contoh di dalam kitab. Kalau seseorang itu mimpi, lepas itu tidak itu tang waktu dalam solat, dia rasa nak keluar air mani misalnya, lepas tu dia tahan zakarnya dengan kain sampai habis solat misalnya, sampai contoh yang itulah. Dan lepas tu baru keluar, batal tak solatnya. Nak terangkan ikut kaedah jelah, mana ada benda macam ni berlaku lah. Jadi apa hukumnya? Batal tak solat? Jawab kita tidak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini, idza ra'at zaka, apabila dia melihatnya, dia melihat air. Itu semua nak aplikasi sajalah. Benda ni tak berlaku pun. Bahkan ulama kata jangan buat gitu kalau dah rasa nak keluar. Misal kata dia mimpi siang hari ke malam hari ke, lepas tu dah hampir nak keluar, dia terbangun tersadar. Naam. Jadi dia tahan sampai tak keluar. Kerana tu takut apa ni? Takut junub. Ataupun dalam waktu siang dan dia dalam keadaan berpuasa, nanti takut apa, batal puasanya sebab dia keluar air mani sedangkan dalam keadaan jaga. Kata Syekh Utami rahmatullah, jangan dia tahan. Kenapa? Ya, kamu mudaratkan dirinya. Dan kalau keluar pun ketika itu, bila dia tak sadar, batal ke tak batal puasanya? Kenapa tak batal? Sebab keluar dah tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Keluar tanpa sengaja. Jadi apa dia kena buat? Dia tinggal mandi junub, dia continue dia puasanya. Jadi jangan kita terlampau was-was dalam hal ini. Allahu a'lam. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dahulu, kita akan sambung di hadis lain di dalam bab ini. Semoga apa yang kita baca dan dengar memberi manfaat kepada kita dan memberatkan timbangan baik kita di timbangan hari akhirat kelak. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله